ataupun tidak menyakiti hati Bapak Ibu tamu undangan semuanya, terlebih Bapak Abdurrahman sekeluarga dan juga buat kawan-kawan El Shinta semuanya. Ya, monggo Mbak, satu lagu kita aturkan buat Anda. Ada satu lagu yang berjudul kesidanya. Sisa buat Mbak Umi ya. Tadi ada 3 perkara sudah dikasih. Dan kali ini